sudut hati. Terkadang aku terkenang memori indah denganmu. Mengapa aku yang kau sakitkan saat dirimu aku perlukan? Hancur semuanya harapanku kepadamu. Dirimu kembalikan rindu.